Bersama Vivi Artika New Candidates. Ora uma. Sobat-sobat kembali lagi. Ada yang tahu lagunya? Yang bisa bareng-bareng ya. Sing usahari koka. Selamat malam.